ditemenin dong. Ya Pak Sulis. Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan, siraman cahaya kasih menghias dalam hati. Terpesona nuansa indah. Silakan menyusul ke sini ya.